Mau besi re, tai. Oh, ulang, ulang. Oke, oke. Wes ta mas? Wes. Oke. Selamat malam teman-teman. Hai, selamat datang di semburat yang ketiga pada malam hari di Houghton Hand. Balik di Houghton Hand. Selamat datang teman-teman. Dan ini pada malam hari ada 5 band ya yang main pada malam hari ini. Ada Chemistry Between the Nuts and My Television. Terus ada Ultra Violence, Dead Wish, Launch, Sabesata. Ini urutannya kayak gini man ya? Iya. Ini pasti diundi ya? Hah? Iya. Terima kasih teman-teman yang telah hadir dan mensupport acara pada malam hari ini. Untuk kalian yang sudah beli fanzin, enggak beli sih ya. Seperti kalian mensupport gigs ini tadi dengan cara tiketingnya dengan membeli fanzin, terus dengan sablonase, kemudian donasi, terus beli ada kaset juga. Jadi pada malam hari ini 5 band yang pada main pada malam hari ini dibuatkan kompilasi kaset. Teman-teman yang belum megang botol ke bawah ambil dengan harga 25.000 saja yang kecil. Apa itu mas? Ambil ini mas. Enak-enak. Sekali lagi terima kasih banyak untuk teman-teman yang telah mensupport pada malam hari ini. Dan aku harap kalian tetap mengundang teman-teman untuk datang pada malam hari ini ke sini. Karena cuma ada di Semburat. Ini band-band baru yang baru merilis single. Yang aku tahu juga Ultra Violence akan merilis EP. Terus Dead Wish juga. Launch, Sabesata, dan Chemistry. Ya aku berharap kenapa nama ini Semburat. Karena ketika nanti teman-teman ini bisa berkembang dengan apa yang mereka buat, kalian bisa semburat ke kota-kota lain gitu kan. Amin. Iyalah, karena biar gak main di Malang aja ngono kan. Intinya ngono lah semburat itu. Semburat tuh di kota-kota liane. Iya. Ini sing desa terus nek nguhape mas. Burung ya. Mungkin biar kita gak terlalu lama berbincang-bincang. Chemistry Between the Nuts and My Television. Wong loro tok iki, Mas. Wih, mantap. Wes ngombe, Mas. Yo. Oh, straight edge. Oke. Okay. No problem. Gawe mic apa ora, Mas? Ora. Oh, gawe mic. Oh iya, perkenalkan namaku Santos Old. Tapi memang dengan cara seperti ini sebenarnya kalau aku banyak main ke kota-kota lain, memang mereka punya acara-acara kolektif yang mempunyai tujuan berbeda gitu ya di tiap kotanya. Di Malang kenapa harus ada acara ini? Karena aku rasa kita sebagai player atau sebagai musisi, aku rasa kita harus sama-sama memecahkan masalah yang ada di kota Malang gitu kan. Kalau biasanya kita selalu berurusan dengan korporasi-korporasi yang bajingan. Iya. Yeah. Bener kan? Buat pikir senar gitar murah. Ah. Enggak tapi seperti itu. Karena tadi aku baca gitu kan. Houghton Hand ngepost. Iki acara enggak tae-taean ngono ya. Woi. Apa teko ae ngono kan? Woi, iku intine. Tapi aku yakin banyak teman-teman yang belum tahu gitu kan kenapa harus ada semburat ini. Acara kolektif bisa acara bersama gitu kan yang diciptakan bersama. Berarti untuk kepentingan bersama. Iya kan? Bener kan? Ah. Karena aku yakin semua yang datang di sini untuk mendukung teman-teman yang ada di sini pada malam hari ini. Hah? Oke. Okay. Cedenge duo. Are you ready, guys? Ini dia performa pertama pada malam hari ini. Chemistry between Nas and my television. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam buat semuanya. Kami Chemistry between the Nuts, my television. Celalilah jenengan gini. Oke, jadi band yang banyak kebanyakan kata ini mau. Ini adalah first gig pertama kami dan semoga kalian di sini dan bisa bersenang-senang dan menikmatinya. Oke, langsung aja band saya lagu pertama. You say I'm wrong. You say you don't like. So take it slow and make it mine. So take it slow. So take it slowly. Cause I don't mind. So take it slowly. Cause I don't mind. So take it slow. So take it slowly. Oke, terima kasih dan selamat datang di Semburat. Dan terima kasih buat teman-teman dan mas-mas ya, Sursum Omnia udah ngadain Semburat yang ketiga ini. Dan semoga kita di sini yang ada di Semburat ini dan band-band dan kalian-kalian di sini bisa lebih baik ke depannya dan hari ini kita bisa bersenang-senang bareng-bareng. Oke, langsung aja selanjutnya. It's not over, oh we care. And it's not over. I'm alone. Just smile, it will go. Oh. Just the one else, and maybe they're hiding in beautiful in the bed. I just wanna say, it's just a little different. Love you like that, and see me get about you are. I just wanna say, I just wanna see, I just wanna say, I just wanna see. I just wanna see, I just wanna say, I just wanna see, I just wanna say, I just wanna see, I just wanna say, I just wanna see. Oke, terima kasih sekali lagi buat teman-teman. Perkenalan dulu ya, kita band baru dari Kota Batu. Chemistry Between the Nuts and My Television baru ngularin single pertama kami di tahun 2015 kemarin, dan udah ada musik videonya, bisa dilihat di YouTube, Chemistry Between the Nuts and My Television. Dan untuk proyek kedepannya, mungkin setelah Semburat ini kami bakal bikin EP kalau memang Tuhan mengizinkan. Dan ini lagu kami yang udah kami share sekaligus lagu terakhir. Sekali lagi terima kasih buat Semburat dan teman-teman. Lagu selanjutnya lagu iseng, lagu bakso. Oke, langsung aja Meatball. Walking in the morning and the sun that I'm seeing, I see a new killer tune that I'm seeing. Make nasty people run, but I don't know what I'm seeing for me tonight. Tonight, sit back and relax, it's all about the meatball, about the meatball. It's all about the meatball, about the meatball. It's all about the meatball, about the meatball. It's all about the meatball, about the meatball. Oh, it's all about meatball. It's all about meatball. It's all about meatball. It's all about meatball. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. It's all about meatball. It's about meatball. It's about meatball. Yes, yeah, it's about meatball. Oke, okay, terima kasih. Hey, give applause dulu buat Chemistry Between the Nuts and My Television. Woo! Bram, Bram, jangan kakek Bram. Ah, tapi tadi aku kurang menikmati suasana karena teman-teman yang di belakang masih santai. Tapi coba kita apresiasi teman-teman dengan mengisi barisan saf terdepan dulu kali ya. Ya. Karena enak kan nempel apa? Nyender tembok kota kayak piye lho. Enggak, tapi tadi aku dapat omongan dari Aiman. Majarin ini ya Aiman. Kita enggak anti banget sama korporasi. Hah? Iya benar kan? Sebenarnya kita enggak anti korporasi, tapi gimana caranya kepentingan kita dan kepentingan dia bisa berjalan beriringan. Itu intinya kan? Jadi tidak ada yang saling menindih. Karena kalau ditindih enggak enak gitu kan? Enggak tahu aku belum tahu. Oh iya, iya. Maju, tapi entar saya durung mulai soalnya. Tapi memang acara pada malam hari ini Semburat tidak disponsori oleh apapun, tapi didukung oleh kalian semua yang berada malam hari ini. Itu intinya, acara ini gak akan berjalan kalau gak ada kalian. Iya kan? Kolektif, hidup kolektif. Aku juga mengucapkan terima kasih lagi untuk Houghton Hand. Houghton Hand ini memang gendeng wis. Aku woi, keren Houghton Hand ini. Terus juga teman-teman, ada teman-teman Hitam Bukalapakan di depan, Nandur Dulur. Terus ada Frequency Record. Nah teman-teman yang belum merilis atau pengen merilis rilisannya, mungkin bisa ngecek di sini ada Pandu juga. Ada Pandu nih. Pandu dia punya label juga. Perusahaan. Tapi yang mana itu? Balik mana? Kita tidak anti korporasi, tapi bagaimana caranya kepentingan kita bisa berjalan beriringan dengan kepentingan mereka itulah, karena mereka padat modal gitu kan. Kita yang kurang modalnya gitu kan. Agak sedikit susah, dan ketika kita oke. Oh, berarti ini setelah ini aku umumin dulu. Setelah ini ada Ultra Violence. Ultra Violence. Hah? Oh iya, sing durung nyekel botol ambil di bawah 25.000 sing cilik. 40.000. Hah. Oh, pada malam hari ini kita live streaming. Di atas ada Koalisi Nada, ada Lord Eko Marjani. Di atas dia lagi mengoperasionalkan laptopnya. Iya, tapi nanti kalau nanti ini mulai, nanti kita coba rapatkan saf terdepan kali ya. Oh, ini gak ada drumnya nih? Mau di drumin? Oh, enggak. Ya, seperti itulah. Oh, terima kasih juga teman-teman yang tadi sudah melakukan support ya. Sudah berdonasi, membeli zain, terus ada sablonan Semburat yang ketiga. Ada kompilasi berbentuk kaset di bawah. Terima kasih kalian sudah telah mensupport acara pada malam hari ini. Dan aku pengen sebenarnya ayolah kita berbagi informasi ke teman-teman yang lain kalau kita punya acara yang keren pada malam hari ini. Semburat yang ketiga, acara kolektif. Dan acara ini gak akan berjalan kalau gak ada kalian. Tapi kalau kalian bisa menyiarkan acara pada malam hari ini, aku yakin mereka akan bertanya-tanya yang ada di luar sana gitu kan. Aduh. Udah minum. Oh ya, gak lupa juga, aku cuma pengen menyampaikan kalau Semburat pada malam hari ini, yang aku harapkan adalah band-band pada malam hari ini bisa semburat kota-kota yang lain. Cuma itu harapanku. Udah? Hah? Udah? Hey, ini yang kedua. Ultra Violence. Maju, rek. Ultraviolet. Thank you. Oke, kita out of violence. Saya Mabar dan ini Torkis. Kita baru rilis single di SoundCloud judulnya Simpati. Makasih udah datang. Lagu selanjutnya. Super static mind. for you. That is something I believe in you. Show your politics. I'm a black and breathing all for you. Side is your breast, nothing but for you. That is something I believe in you. Mama salah drum. ini lagu terakhir kita yang kita apa ya? Yang kita ikut kompilasi. Terima kasih kepada teman-teman sekalian, mas-mas sekalian. Ini lagu terakhir kita, War. So close your eyes, out from your eyes. Deep anything, while you are king. Your eyes, so close your eyes, out from your eyes. Take it deep and deep while you are king. Woo! What is the sympathy? What is the endlessly? Is it your legacy? Is it your legacy? Ya itu tadi penampilan dari Ultraviolet. That wish. Hey, applause dulu untuk Ultraviolence. Tak pikir saya suwe yo. Kata tiba lo cuma salah aku. Ya anjir. Ah, ini selanjutnya ada Dead Wish. Tapi arahnya sendi isor. Si santai. Wish. Oke, kuis. Saatnya kita kuis. Baik, ulang tahun. Sebutkan band pertama yang tadi main. Adia Aiman, bisa kau mulai. Terima kasih ya teman-teman yang telah hadir pada malam hari ini, telah mensupport acara kolektif Sursum Omnia. Semburat yang ketiga pada malam hari telah membeli Zain atau Sablonase atau membeli kaset atau membeli bir atau membeli. Selamat ulang tahun juga untuk Paye Frequency Records. Dia telah merilis beratus-ratus artis. Amin. Bisa merilis 100 artis. Beratus-ratus artis. Alang. Man. Iku burimu, ayah hape iku. Ono landak deh ini, Aiman landak saya gitu nih. Ini performance ketiga. Setelah ini nanti ada Longs dan nanti terakhir ada Sabe Sata. Ya, sampai sata. Oh ya rek, si jurunya kelebir, monggo. Mengisor, jubuk bir, dek bar. Bayar. Selawi. Ojo lali di Sampri Jabarani sing desor. Ono teman-teman Benah Hitam, ada Dandur Dulur, ada Frequency Records juga. Kalau kalian mau mendapatkan rilisan-rilisan di Frequency Records, bisa langsung berdugur. Pengisor. Thanks to Houghton Hand HD Studio, Solid Rock, I Heart Gigs, Angsa Ruka, Zev Zing, Godfast Collective, yeah, Godfast, ini juga, hah? Oh, ulang tahun mana? Tadi aku menyambung omongan yang tadi emang yo. Omong. Mas Paye jangan minggir-minggir nanti kesundul lagi. Yo, iya ojo nyender kayak opo ae yo. Nyender. menyambung tadi. Perihal kita anti korporasi atau tidak, menurutku itu ada kaitannya dengan acara sebelumnya gitu ya. Korporasi atau tidak, ya kemandirian harus tetap di utama. Kemandirian harus tetap bersama. Mandiri, mandiri nomor CJ. Tapi yang terpenting dari kita adalah kita jangan sampai, enggak jangan sampai, tapi kudu. Apa yo? Yo, aja sampai lah, aja sampai kita terlalu berpegang teguh dengan isme-isme yang ada gitu kan. Tetap saling belajar, berteman dan bersenang-senang, jangan lupa juga. Aduh. Kesel. Aku nyelang Jack gitar CJ. Nyelang. Jack gitar. Kabel Jack nyelang. Rek, kabel jack. Teman-teman. Kabel jack. Sing doi kabel jack, nyelang rek. Teman-teman lens bawa kabel jack. Atau teman-teman Ultrafire lens bawa jack. Oke. Wait a minute. Baron. Masuk bidurung. Ingat ya, inti pada malam hari ini kenapa namanya Semburat, yang kita harapkan adalah band-band di Malang ini bisa semburat ke kota-kota manapun, ke negara manapun, ke planet apapun, Leiso. Dan yang tidak lupa juga kita saling mendukung satu sama lain, itu yang paling terpenting. Karena kalau kita hidup sendiri, ya mana-mana wae. Tapi kalau hidup bersama, aku yakin kita bisa mencapai tujuan itu, apapun itu. Seyo, kenteni kabel jack. Ah, teko. Iki intine saling support, saling bantu. Aja lali bersenang-senang. Mas, terdekat dokternya no apa mana mas? Oke, jadi besok hari Minggu ada acara di Hotten Hand dan saya gak roh apa acara nih. Jadi Minggu ada acara di gini. Oh mana? Oh, besok ada acara Subnoise di Nyala Studio. Besok juga ada acara di Hotten Hand Garden kalau enggak salah. Dan Minggu juga ada acara. Minggu apa jenenge acara nih? Minggu. Noise is art. Coba bayangno ya, lek benar ono acara kayak besok kompak kayak gini lho. Penas ini. Putra, ada di Putra. Mas Mari. Tapi ini kayaknya rada atos. Jadi aku harap kita maju. rapatkan staff terdepan pada malam hari ini. Dari ini performance ketiga pada malam hari ini, Dead Wish. Free for Death Wish! Don't go away! We don't need no education! Come on, come on, come on! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun damel rencana sedaya bini sepuh sesepuh nggih matur nuwun wonten mriki. Cik. Dominasimu ku jadikan kekosongan, kan kuat dominasimu ku jadikan gantungan kunci. Kan ku lupa dominasimu, kan ku makan dominasimu, kan ku lupa dominasimu. Yeah. koyo mak dominasimu bantu makan dominasimu gayo mak dominasimu Thank you for being here, man. Cuk. Terima kasih sudah mengadakan semburat. Dengan acara ini kami akhirnya latihan lagi. Terima kasih semuanya. Falling out of bed with a free head. So greeting with the atom. As a great celebrate our solitude. Yes, and like a death. People that turn away. Because we already had a ready bull. Against the wall, against the wall, in a cool meditation. We will rise up once again, and we will rise up once again, and we will rise up once again, and we will lie on love one time. We will rise up once again, and we will rise up once again, and we will rise up once again, rise up once again. We will. We will. We will. We will. We will. We will. But it's okay, it's you, we don't enjoy yourself. Sing it for us, sing it for us, yeah. And we will rise up once again. And we will rise up once again. And we will rise up once again. And we will lie on our turf. We will rise up once again. And we will rise up once again. And we will rise up once again. Rise up once again. The mountain. My only mountain. My only mountain. My only mountain. Yeah. We'll be right back. aku adalah orang yang kan selalu membenci hal-hal yang kau suka, yang kau cinta. Dan aku adalah orang yang kan selalu mencinta hal-hal yang kau benci, yang kau benci. Aku adalah orang yang kan selalu membenci hal-hal yang kau suka, yang kau cinta. Dan aku adalah orang yang kan selalu mencinta hal-hal yang kau benci, yeah, yang kau benci. Jika kau punya Tuhan, bagiku itu cuma tayu klasik. Jika kau punya kebenaran, bagiku itu cuma sebuah cacat berpikir, yeah. Jika kau punya Tuhan, bagiku itu cuma tayul hal-hal yang kau suka, yang kau cinta. Dan aku adalah orang yang kau selalu mencinta hal-hal yang kau benci, yang kau benci. Jika kau punya Tuhan, bagiku itu cuma tayul klasik. Jika kau punya kebenaran, bagiku itu cuma sebuah cacat berpikir. Jika kau punya Tuhan, bagiku itu cuma tayul klasik. We'll be right back. yang mengharum. Kelupaan yang mengharuskanmu ada. Lahir ke bibir telaga merah saga, telaga yang sejak lama membuci daga. Nafsu dunia, nafsu, nafsu dunia. Yang mengajarimu nasabah gura gersang agit utara cari temanmu kelana rawawati dan gondang liar tak bermata berugi katara hati dan telinga kebat. Tempatku kembali, tempatku ada. Sang yang membawamu ada, sang yang membawamu ada. Kelupaan dalam dalamku ya, tata dalam mata, bertata dalam mata. Terlalu dekat dicerna cahaya. Maaf. Education. Yes. teach them the Bible. Teacher. Yes, teacher. Leave them kids alone. All right, yes, that's good, baby. All right. Cuy. Wih. Ini emang rokok siapa ya? Emang carry aku itu ya. Ayo bye ya. Hey, give applause dulu untuk Dead Wish. Dead Wish. Aku mengingatkan lagi ya, pada malam hari ini emang ini acara kolektif Sersem Omnia dari teman-teman Malak. Mungkin teman-teman yang mau membantu atau mempunyai ide-ide dan ingin menyalurkan idenya bisa langsung bergabung di Aiman Artwalker. Woi, semburan ketiga Artwalker ini Mas. Artwalker semburat ketiga ada Mas Rizky, karyanya abadi di semburat tiga. Oh, ini performance ke empat ada Lounge. Lounge ini telah merilis single di SoundCloud, aku tahu. Beri, apa judulnya? Judulnya? Anthem Meridium. Meridium. Hah? Antum. Baiknya Antum. Lounge. Karena memang, apa ya? Kita ngeband tanpa tujuan, aku yakin. Ya, ngono-ngono FBT. Yo, ngono yo. Tapi lek ben tujuan, aku yakin kita berusaha gimana caranya kita mencapai tujuan itu. Tujuannya adalah bersenang-senang. Itu nomor satu, bersenang-senang. Karena kalau ngeben enggak senang, buyar bene. Dan aku sangat mengharamkan band-band untuk buyar. Hah? Iya rek, mengawal rek. Oh ya, sekali lagi aku ucapkan terima kasih teman-teman yang telah mensupport acara pada malam hari ini di semburat ketiga, yang kalian telah membeli zin, terus membeli kaset, donasi, sablonase, terima kasih, bir, membeli bir juga. Terima kasih kalian telah mensupport acara kolektif. Kolektif. Kolektif adalah bersama. Yo. Ini di sini ada Lounge. Kalau kalian belum minum coba cari golek-golek dhewe yo ombenan yo. Tapi pikir sepo ngerti ana ombenan ngono kan. Yo jupu-jupu dhewe. Ini pertama kali saya melihat Alvin dalam sebuah band. Oh my gosh, really? Cuma bagaimana cara kita bisa menikmati musik Lons biar Lons sendiri nanti yang mempresentasikan musik mereka. Eh, ada Rizky. Rizky. Isin re janjo. Ojo isin re. Lek ben-benan ojo isin. Elino iku, ojo isin. Gak apa. Mesti san ngono yo. Dino. Lons. Are you ready? Woi, kamu ngeris jancu. Woi, siapa? Lons. Lons, are you ready? Ini dia performance keempat Ramadhan dan aku senang sekali kita sudah telah merapat, rapat lagi, belum rapat lagi. Performance keempat, Lons. Amit Sam, yeah. Isin, yeah, yeah. Oh yeah, kata Alvin. Cuma 3 lagu bos, tapi ya begitulah. Smile. year round. Invite an empty smile. Throw some lies away. That's where I am, that's where I'm not Jud, judulnya tadi itu Mythomani. Jadi habis lulus itu rasanya kayak kerja itu nggak jadi diri sendiri gitu. Jadi kayak ya udah. The fuck bro. Sabar ya bos. Oh iya, terima kasih buat Surusum Omnia. Teman-teman di sini semua keren-keren mulai awal. Ya Allah. Ngawur, Cuk. Well, from we can't expect it. A moment of a root and tremble. Just cast aside with eyes to close and hands to forget. A place without surprise and tumult. That there. I want us there. I'll take us there. I want us there. I'll take us there. We'll all day my bear without a cue, just a cue, we'll go too soon. We'll all day my bear without a cue, just there. I want us there, I'll take it. Where we go, my outside the door. Where you now and where you go? Cause this house is where love you go. Where you go now? Where you go now? Where you go now? Lagu tadi judulnya Katarsis, jadi tempat persembunyian. Ya, ya semoga kita kesana. Gak jelas yuk. Oke, okay. Kalau kata Iman kita gak boleh star syndrome pada awal-awal kita berangkat. Sekarang sembari nunggu gitaris dan vokalis paling ganteng Semarang Raya ini nyetem. Lagu terakhir dari kita itu judulnya Ante Meridiem Void. I am Void. I am Ante Meridiem. Ya, lagu berikutnya Ante Meridiem. Jadi ketika habis sibuk kerja mungkin kerasa sendirian di kamar, maksudnya tertekan. Kita semua ngalamin itu. Jam 1 malam. Ya mungkin jam segituan. Ya, langsung aja lah. Anthem Meridiem. Kata Iman, antum. Gak jelas yuk. They fall. The radio stood by my side, by my side. Tired soulless you of hatred and thoughts. At this the outer space is round to deep. Brainless on the ground, consuming round and round. Seas wave waiting outside tonight with scary face that wanna kill. I can feel my self-composure. Waiting outside tonight with scary face that wanna kill. I can feel my self-destruction. We'll be right back. champion faces staring on the wall. Reflect your inside. Will they back me up? Hunting it outside, hunting Cik. Cik. Cik. Cik. Give a applause to the Lord. Lons, ini pertama kali aku melihat Lons perform. Aku penasaran sama Alvin, sama Dino, sama teman-teman lainnya. Karena aku ini pertama kali loh lihat mereka ngeband gitu kan. Dan yang aku tahu juga mereka cukup berat membawa isu-isu yang dikemas secara populer. Nah, kalau kalian pengen tahu mengenai Lons, bisa kalian tanya mereka. Kenapa mereka membentuk bands dan bernama Lons? Jadi kenapa singlenya itu berjudul apa? Meridian apa? Ikulah pokoknya. Coba ditanyakan. Dino keren, Alvin juga keren. Aku request le ono iki Andy Lo apa aku. Kenapa? Karena kita tidak mengiklankan mereka yang memprivatisasi air untuk kehidupan. Air itu untuk kehidupan kan? Tapi dijual. Kalau enggak punya uang gimana? Gak bisa hidup berarti. Aneh, oke. Okay. Aku berterima kasih untuk kamu yang memberi aku kehidupan. Terima kasih teman-teman yang telah mensupport semburat ketiga pada malam hari ini. Yang telah membeli Zain, Sablonase, kaset, dan donasi atau bentuk apapun yang mensupport pada malam hari ini. Kalian telah datang pada malam hari ini, itu salah satu bentuk support kalian. Untuk acara kolektif Sersum Omnia. Ini yang ketiga dan aku berharap ini bisa yang menjadi yang ketiga. Ratus. Panjang umur Sersum Omnia dan teman-teman semuanya yang telah mensupport acara kolektif pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Ini performance terakhir pada malam hari ini. Sabe Sata masih prepare mereka. Ini terakhir. Terima kasih banyak untuk Houghton Hand. Terima kasih Houghton Hand, teman-teman Pena Hitam, Nambur Dulur. Kemudian ada Frequency Record yang telah merilis semburat yang ketiga pada malam hari ini. Dan mereka konsisten untuk merilis semburat dari pertama sampai yang ketiga. Dan aku berharap Frequency Record bisa merilis sampai semburat yang ke 1 juta. Oh mas, oh iya. Lupa juga ya, terima kasih juga tadi. Ada band pertama tadi ada Chemistry Between the Nuts and My Television. Terus ada Ultraviolence. Ketiga ada Dead Wish, tadi ada Lons, dan ini terakhir persembahan Sersum Omnia pada malam hari ini ada Sabe Sata. Oh ya, aku pengen kayak kuis hadiahnya juga deh Isor dek bayek Frequency Record. Sebutkan 3 band yang main pada malam hari ini. 3 band yang... Hah? Siapa? Ultraviolence, Lons, dan Chemistry Between Nuts and main television. Oke, jawabannya benar. Jadi nanti saudara Baron bisa mengambil hadiah di saudara PY Frequency Record Desor. Ada hembo-hembo, mungkin OB. Ya, terima kasih ya untuk teman-teman yang telah menemani mensupport. Kita memang tidak anti korporasi. Tapi bagaimana caranya kepentingan kita bisa seimbang gitu kan? Tidak saling tindih. Aku tidak melarang kalian untuk terlibat di acara apapun gitu, karena tapi yang penting selama kalian punya tujuan atau kalian punya kepentingan apapun dan terpenuhi di acara aku, itu it's okay. Gak masalah. Jadi aku gak pernah mempermasalahkan bayaran kalian berapa ketika kalian main di acara korporasi atau apapun itu. Tapi selama kalian mempunyai tujuan, aku rasa itu gak akan ada masalah. Karena punya alasan apapun. Tapi dan aku berharap dengan alasan kalian itu bisa mengembangkan apa yang kalian perjuangkan. Dan aku sangat berterima kasih kalian telah mendukung dan saling mendukung, dan kita bersenang bersama-sama pada malam hari ini. Terima kasih. Karena inti pada malam acara kolektif di Sembur yang ketiga adalah kita bersenang-senang bersama, saling support, saling bagaimana? Saling berbagi minum ngombe, ngono ya. Terima kasih banyak Hotan Hand, teman-teman Pena Hitam yang buka lapak di bawah, ada teman-teman Nandur Dulur juga. Terus ada Frequency Record. Untuk mungkin teman-teman band yang mungkin ingin bekerja sama dengan Frequency Record untuk merilis album, monggo ke Frequency Record langsung hubungi Payek di bawah. Karena kalau kita nggak saling membantu, aku yakin kita nggak akan menjadi apa-apa gitu kan. Karena aku yakin di sini teman-teman di sini saling membantu satu sama lainnya. Aku yakin kita bisa maju bersama, bersenang-senang bersama, dan happy ending lah. Oh iya, gak lupa juga nanti besok ada acara apa? Noises Art di Gembira. Terus besok juga ada acara Majun di Hotan Hand. Hah? Oh sorry. Di Nyala Studio Sarang Tahun. Ya besok kita ada itu. Besok hari Jumat di Nyala Studio. Hari Sabtu di Nyala Studio. Dan ada Noises Art pada hari Minggu di Gembira Cafe. Dan aku sangat berharap sekali kalau kita akan terus seperti ini, saling membantu, saling mendukung satu sama lainnya, dan bisa bersenang-senang bersama. Karena cuma semburat ini yang tidak bekerja sama dengan korporasi besar. Dan mungkinnya kita bisa melaksanakan event ini gitu kan. Event tidak melulu mengenai uang dan uang. Karena modal utama itu modal sosial, pertemanan. Itu yang utama kalau menurutku. Ini performance terakhir pada malam hari ini, dan aku harap kalian berdiri. Ini band terakhir. Stand up for rock and roll. Hah? Oh iya. Ya pokoknya ini salah satu bentuk support kalian. Terima kasih banyak tuh teman-teman. Sampai berjumpa di Hammersonic. Janjuk. Sampai berjumpa di semburat yang keempat. Dan terima kasih atas dukungan kalian. Terima kasih banyak. Saling dukung. Bersenang-senang. Kunci utama. Dan ini performa terakhir pada malam hari ini. Sami Sakwa. and I'm trying. Been so regret and betrayal. Sky, I don't know what I wanna do. I'm a screaming, I'm a bleeding, I'm dying. Saya ini penyanyi internasional, jangan meremehkan saya ya. Loh, kok Melayu kabeh? Aku penyanyi internasional, jangan meremehkan saya. Saya ini penyanyi internasional ya. Terima kasih telah hadir pada malam hari di semburat yang ketiga. Terima kasih telah mensupport dan sampaikan kabar baik ini pada teman-teman kalian yang tidak ada pada malam hari ini, untuk mensupport apa yang kita lakukan pada malam hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Saya Santos Old.